لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat, atau Al-Jawabu Asy-Syafi, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i asy-syafi. Buah karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Pembahasan kita yang terakhir adalah bahwa doa adalah sebahagian dari sebab, tidak dipisahkan dengan takdir, karena berdoa itu sendiri juga takdir. Setelah memberikan jawaban terhadap tiga pembahagian pendapat tentang hubungan doa dengan takdir, ya, yang semuanya adalah menyimpang, keliru, kemudian beliau menegaskan bahwa doa ini adalah salah satu dari sebab. Lalu beliau membawakan dalil-dalil. Nah, di antara dalil, ya, di antara dalil yang beliau bawakan adalah pada halaman 30, wa fi sunan ibni majata min hadithi Abi Hurairata qal. Ada? Itu alinea yang kedua. Sebelumnya, faman ulhima du'a'a faqad urida bihil ijabah. Siapa yang mendapatkan ilham untuk berdoa, ada keinginan untuk terus meminta kepada Allah, maka Allah telah memberikan dia sarana untuk dikabulkan, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ya, ini alinea yang pertama. Yang kedua ini yang akan kita baca, yang kita lanjutkan. Wa fi sunan ibni majah, ini dalilnya. Di dalam sunan Ibnu Majah, ya, sunan Ibnu Majah salah satu dari empat kitab sunan, dari enam kitab induk hadis. Kitab induk hadis itu ada enam, bukan hanya enam, tetapi terkenal dengan kitab yang enam. Ya, kitab yang enam. Dua dinamakan dengan sahih dan empat dinamakan dengan sunan. Ya, dua dinamakan dengan sahih, sahih Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim. Kemudian empat dinamakan dengan sunan. Sunan An-Nasai, sunan Abi Dawud, sunan At-Tirmidhi, dan sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah nama, panggilan. Ya. Dari penulis atau pengumpul kitab ini. Min hadithi Abi Hurairata, hadisnya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Tidak ada radhiyallahu anhunya, ya. Radhiyallahu anhu. Dan yang perlu kita catat bahwa di antara kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini berdasarkan dalil-dalil, bahwa sahabat itu disyariatkan untuk at-taraddi anhum, untuk mengucapkan radhiyallahu, ya, untuk didoakan dengan radhiyallahu anhu bila mana disebut nama siapapun sahabat, karena Allah telah menetapkan keridhaan untuk mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Allah telah menetapkan keridhaan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Allah telah menetapkan keridhaan untuk mereka. Ya. Jadi kata para ulama ahlu sunnah, bila ada nanti sahabat disebut, dibaca namanya, maka kaedahnya adalah at-taraddi. Adalah mengucapkan radiyallahu anhu bila satu orang. Kalau bila dua orang, radiyallahu anhuma. Bila lebih dari tiga atau lebih, radiyallahu anhum. Bila seorang sahabat yang ayahnya sahabat, kemudian dia dipanggil dengan panggilan anak si fulan, maka bacaan taraddinya apa? Radiyallahu anhuma. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kan anak Umar. Yang dimaksud adalah anaknya, tetapi nama ayahnya disebut. Maka radiyallahu anhuma. Sama dengan Ibnu Abbas. Ini Ibni Abbas karena ayahnya juga sahabat. Sama dengan Ibni Amr Ibn al-As. Karena dia dan ayahnya sahabat. Sama dengan Ibnu Zubair. Ya. Ini Ibni Zubair berarti radiyallahu anhuma. Ya. Sama dengan Nu'man Ibn Bashir. Seorang sahabat juga. Dan dia dan ayahnya sahabat. Ya, Nu'mannya sahabat. Bashirnya juga sahabat. Hadis tentang hibah kepada anak, ini hadis Bashir. Ya. Yang diriwayatkan oleh anaknya Nu'man. Bashir ini datang membawa Nu'man anaknya kepada Nabi. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menjadikan engkau notaris. Ya. Jadi ada notarisnya. Untuk meresmikan hibah saya untuk anak saya ini. Jadi minta Nabi sebagai saksi. Ya. Tertulis. Disaksikan oleh Nabi bahwa dia menghibahkan sebagian dari tanahnya kepada anaknya Nu'man. Nabi SAW mengatakan, apakah semua anakmu kamu berikan, kamu hibahkan? Enggak, Nu'man saja. Nu'man kan istimewa. Dia penghafal hadis. Dia begini, dia ada kelebihan. Mungkin itu maksudnya. Apakah semua anakmu kau berikan seperti itu? Kata Bashir, tidak. Kata Nabi SAW, inni la ashadu ala zur. Saya tidak akan bersaksi untuk sebuah kedustaan atau sebuah dosa. Ya, jadi kalau menghibah orang tua menghibahkan harta kepada anaknya, harus semua. Dari yang setua-tuanya sampai yang masih kecil, dan itu untuk yang masih hidup. Ya, untuk yang masih hidup. Nah, ini tentang seorang anak dan ayahnya, kedua-duanya sahabat. Ini keutamaannya, kemuliaan. Dan bahkan ada di antara sahabat itu, dia ayahnya kakeknya sahabat. Ya, ini luar biasa. Dia ayahnya kakeknya sahabat. Ini PR ya. PR. Jangan tunggu jawabannya terus. Carilah. Ya. PR. Siapa yang dapat satu ada hadiahnya. Yang dapat dua orang lebih besar hadiahnya. Dari pengurus masjid. Ya. Siapa sahabat? Dia sahabat, ayahnya sahabat, kakeknya sahabat. Ya. Jawabannya tahun depan. Ya. Tahun depan. Baik. Abu Hurairah di sini yang layak, yang menjadi adab kita membaca kitab, ada radhiyallahu an. Walaupun tidak tertulis, jadi di hati kita sudah mendarah dagingnya. Ketika ada sahabat radhiyallahu an, tertulis atau tidak tertulis. Kalau kita menuliskan, ini lebih baik lagi karena nanti orang yang membaca yang tidak tahu, tentu dia akan membaca apa yang kita tulis. Ya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka terhadapnya. Tidak pernah meminta, maksudnya tidak pernah berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah sebab keridhaan Allah. Ya, sebab keridhaan Allah. Dan tidak berdoa sebab murka Allah. Ya, makanya dalam ayat yang mungkin sering kali kita dengar tentang keutamaan berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian. Jadi Allah yang menyuruh, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Di sini ada dua faedah. Yang pertama, berdoa diperintah. Yang kedua apa? Nah. Yang pertama faedahnya adalah bahwa berdoa itu diperintah oleh Allah. Yang kedua apa faedahnya? Tauhid. Tauhid. Berdoa kepada siapa? Kepada siapa berdoa? Kepada Allah. Udu'uni. Udu'uni. Ini tauhid. Ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengingkari dengan keras. Ya. Orang yang berdoa kepada selainnya. Ya. Dilarang, diharamkan oleh Allah berdoa kepada selain dia. Di sini dia tegaskan, berdoa kepadaku. Jadi catatan pertama, berdoa diperintah, berarti itu ibadah yang mulia. Kemudian berdoa hanya kepada Allah. Jangan sampai dia yang diseru nama-nama selain Allah. Nama, walaupun senama yang sebaik-baiknya yang dimiliki, nama yang harum di telinga manusia, dari orang-orang yang saleh, dari nama para nabi yang sudah mati, dari nama orang-orang yang wali-wali yang sudah meninggal dunia, lalu dipanggil untuk meminta sesuatu manfaat ataupun menolak mudarat, nah ini memanggil berdoa kepada selain Allah, syirik. Ya, syirik. Nah, kemudian apakah hanya sampai di situ ayatnya? Tidak. Allah murka bila seorang hamba tidak berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari mengibadatiku. Ini menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Karena redaksinya kan Allah perintah berdoa. Tetapi di aluran ayatnya, lanjutan ayatnya, Allah mengungkapkan kata ibadah. Awalnya perintah untuk berdoa, kemudian sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari mengibadatiku, yang maksudnya adalah doa. Karena memang doa itu ibadah. Nabi yang menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Ini sudah kita pelajari. Ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu dialah ibadah. Berdasarkan ayat-ayat ini. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari mengibadatiku alias berdoa. Saya dukhuluna jahannama dakhirin. Ini saya mereka masuk neraka dalam keadaan hina. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah murka. Murka. Karena Allah tegaskan untuk mencari rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah, ridha Allah, berdoa. Berdoa. Nah, ini menegaskan bahwa doa itu sebab. Ya, tidak bisa dipisah dengan takdir. Doa lain, takdir lain. Dia adalah sebab, dan sebab yang paling ampuh untuk menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah, pertolongan dan perlindungan Allah. Berdoa dari siapapun juga, catat baik-baik, dari siapapun juga, apapun keyakinannya, bila dia berdoa dengan tulus kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Allah kabulkan dari orang musyrikin sekalipun. Ketika dia butuh pertolongan, kemudian dia meminta kepada Allah setulus-tulusnya, Allah kabulkan doa mereka. Ya, Allah kabulkan. Dan ini bukan cerita saya. Allah yang bercerita dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrikin. Bukan tentang orang yang beriman. Tentang orang yang berbuat syirik. Apabila mereka mengendarai kapal rakibu fil fulki. Al-fulk artinya kapal laut. Lalu da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama seikhlas-ikhlasnya. Kenapa mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas? Karena mereka ditimpa musibah, bencana, gelombang sebesar-besarnya. Berteriak sekuat-kuatnya tidak akan ada yang mendengar. Mereka bawa itu, berhala mereka bawa. Iya, orang mereka kan kemana-mana bawa itu. Ya. Tapi mereka yakin bahwa benda mati itu tidak bisa menyelamatkan ketika itu. Makanya mereka ketika itu bertauhid. Mereka tahu bahwa Allah yang bisa menyelamatkan pencipta alam semesta. Ini menunjukkan bahwa orang musyrikin dahulu bukan tidak mengenal Allah. Bukan tidak beribadah kepada Allah. Mereka terkadang beribadah kepada Allah. Di saat yang lain mereka berbuat syirik. Makanya Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan ini bahwa ternyata syirik itu bukan orang yang hanya sekedar menyembah selain Allah saja. Sementara kaum muslimin mustahil terjerumus kepada kesyirikan. Apalagi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Tidak. Orang musyrik itu juga menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Tapi ketika sempit, ketika terdesak, ketika ditimpa bencana, seperti yang diceritakan oleh Allah, mereka berdoa dengan ikhlas. Ya Allah, hanya Engkau yang mendengar. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Hanya Engkau yang maha kuasa. Hanya Engkau yang maha penyayang. Tolonglah kami. Selamatkan kami. Dikabulkan atau tidak oleh Allah? Dikabulkan oleh Allah. Falamma, ingat, lihat ayatnya. Falamma najjahum. Maka tatkala Allah selamatkan mereka. Allah menyelamatkan mereka karena mereka meminta. Mereka meminta, mereka berdoa. Falamma najjahum ilal barri, diselamatkan kembali ke daratan, idzahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi kata Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfus Subuhat, perbedaan kesyirikan umat dahulu dengan kesyirikan umat sekarang di zaman beliau, apalagi di zaman kita sekarang ini. Zaman beliau kan abad ke-12. Beliau lahir 1115, meninggal 1206. Ya, akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13. Ya. Di zaman beliau bercerita, bedanya kesyirikan umat dahulu, maksudnya umat di zaman Nabi, dengan umat sekarang, yang dahulu berbuat syiriknya di waktu lapang. Kalau dalam sempit mereka bertauhid. Ya. Mengibadati Allah. Kalau sekarang kedua-duanya. Di waktu lapang mereka berbuat syirik. Di dalam kesempitan juga berbuat syirik. Ya. Tidak mereka sama sekali mengenal Allah SWT. Dalam musibah, ketika ada bencana, mereka juga tidak memanggil Allah. Tidak menyeru dan meminta perlindungan kepada Allah. Justru segala macam praktek ritual kesyirikan terjadi. Ya, sesajen-sesajen yang disajikan untuk meminta perlindungan. Dalam sempit, dalam lapang berbuat syirik. Lalu apa bahagian Allah? Tidak ada. Hanya diyakini sebagai pencipta alam semesta. Kalau ibadah, masih banyak yang berhak mendapatkannya. Inilah lisanu halina. Ini keadaan kondisi sebagian kita. Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat hadis ini Allah mengatakan, Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka. Dan ini didukung oleh ayat tadi. Ya. Surat apa itu ya? Rasanya sudah pernah berlalu ayat itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Ghafir ya. Ayatnya ayat berapa? 60. Ya. Ghafir 60. Ini menegaskan bahwa Allah mengancam orang yang tidak meminta kepadanya. hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menetapkan bahwa doa sebab dan bahkan sebab yang sangat ampuh. Sebab yang sangat ampuh. Ya, sebab yang sangat ampuh. Terselamatkannya 3 orang dari gua. Ya, asanta. Dari gua. Doa. Ya. Bukan manusia. Terselamatkannya Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Setting dengan ustaz, dengan dokter, ya. Dengan dokter, keadaan saya begini ustaz. Susah. Ya. Sempit. Masih dari sampai kemarin masih ada orang yang mengeluh. Makan tak bisa ustaz. Selera makan tak bisa. Berhak menerima itu. Pengaduan-pengaduan seperti itu. Mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesempitan dalam hidupnya? Kesusahan. Ya. Apakah kita serta-merta mengarahkan hati kita untuk naik ke langit? Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang yang jauh dari dosa. Orang yang banyak dosa sekalipun. Orang yang banyak dosa sekalipun. Bila dia menghadap kepada Allah. Untuk dengan menghibah-hibah. Meminta ampunan dan kasih sayang. Allah, Allah berikan kasih sayangnya. Allah tidak peduli sekian banyak dosanya. Menangis dia minta ampun. Ya Allah, saya benar-benar menyesali semua kesalahan saya. Dari semenjak saya balik, ya Allah, saya tidak mengenal agama. Tidak tahu yang namanya sholat, yang namanya puasa. Sekarang saya baru sadar sudah berusia 55 tahun. Sudah, baru saya sadar. Dan engkau maha pengampun. Allah tidak peduli sekian tahun dia berbuat dosa. Tidak peduli sekian tahun dia meninggalkan sholat. Semenjak itu, dia berubah, maka Allah terima ibadahnya. Allah terima taubatnya. Allah yang mengatakan demikian. Makanya doa ini senjata. Doa ini membuat kita selalu harus dekat dengan Allah. Makanya yang paling banyak berdoa kepada Allah, Nabi SAW. Dan semua para Nabi, semua para Rasul. Semua para Nabi dan semua para Rasul melatih umat-umatnya untuk terus meminta kepada Allah. Ya. Ungkapan-ungkapan zikir itu semuanya pengakuan dan pengaduan terhadap Allah. Pernah saya ceritakan di sini, ini kita melihat bagaimana sebagian orang-orang saleh ya. Menurut anggapan kita semoga seperti itu dan semoga Allah memberikan istiqamah taufik terus ya. Kita melihat sebagian guru-guru kita, syekh-syekh yang datang ke sini yang lisannya tidak pernah berhenti memuji Allah. Ya. Ada beberapa waktu yang lalu ya, kita selalu dengarkan dari guru kita. Ya, salah seorang dari guru kita yang mengatakan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Terus Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu Rabbi sering kali. Ya, sering kali. Ya, setiap ada pembicaraan misalnya kemudian dia terhenti hening sesaat, tiba-tiba muncul ungkapannya Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ya, pengakuan bahwa dialah yang mencipta kita, dia penguasa kita. Dia yang seharusnya kita sembah. Allah Jalla fi'ula. Dan ini baru yang bisa kita saksikan. Dan kita dan saya juga sering mendengar ya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibaz rahimahullahu ta'ala. Ini sangat luar biasa. Seakan-akan kita melihat potret salafus salih. Walaupun kita tidak pernah menyaksikan. Tapi kita mendengar penuturan para ulama ketika melihat menjelaskan biografi para salafus salih. Terutama Nabi SAW tentunya yang paling utama. Tauladan mereka semua. Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Itu di celah-celah tanya jawab saja keluar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Setelah menjawab jawaban pun masih memuji Allah. Setelah selesai menjawab dan jawabannya. Saya melihatnya. Saya lihat setiap jawaban yang memberikan kelonggaran. jawaban yang isinya menunjukkan rahmat agama Islam, dia mengatakan alhamdulillah. Ya. Ketika ada bertanya, ini apa hukumnya? Ternyata hukumnya adalah menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Islam. Dia berikan jawaban itu, kemudian dia tutup dengan alhamdulillah. Kalau andai pertanyaan-pertanyaan, sementara menunggu pertanyaan berikutnya, ya muncul istighfarnya, tahlilnya, tasbihnya. Nah, ini seringkali kita mendengar di radio dan juga langsung. Ya. Langsung, kita kena cukup lama juga kita duduk di majelis beliau, walaupun di celah-celah musim haji, karena dia ketika saya sampai di sana dia tidak lagi datang ke Madinah, jadi berjumpanya di masjidnya di Aziziyah, di nama ada di situ ada Maktabul Mufti dahulunya, kantornya Mufti, di situ semua program dakwah di musim haji pengurusnya berada di sana. Kemudian di depannya ada namanya Masjid Ibnu Baz. Ya, kita ketiap datang haji tidak pernah tidak ke sana, karena di situ ada majelisnya. Dan di bawahnya ada ruangan, di basementnya ruangan untuk orang yang tinggal, yang datang dari jauh dan tidur di sana. Ya. Dan makan dibagi-bagikan makanan dari beliau, ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sering mendengar dalam celah-celah pengajiannya, penyampaiannya, sebelum memulai pembahasan atau ungkapan berikut, ada saja astagfirullah, ada subhanallah. Nah, ini melatih hati dan jiwa kita untuk selalu bergantung kepada Allah, untuk selalu basah lisan kita memuji dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Setelah membawakan hadis ini, walaupun hadis ini ya ada sedikit penjelasan dari para ulama, ya, bahwa ada diperbincangkan, walaupun ada yang menguatkannya juga. Ya. Di sini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian oleh Imam Tirmizi dan Imam Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Imam Ahmad, kemudian Al-Hakim dalam kitabnya Al-Ahmad dan kitabnya Musnadnya, kemudian Hakim dalam kitabnya Mustadrak, kemudian Al-Baihaqi, di dalam sanadnya ada Abu Salih Al-Khawazi, di sanadnya ada seseorang yang bernama panggilannya Abu Salih, dan dia ada nilai-nilai yang sedikit rendah diberikan oleh para ulama. Abu Zur'a mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa padanya. Mungkin di situ dibawakan hadis ini oleh Ibnu Katsir, dan dia membawakan hadis ini dengan mengatakan wa hadza isnadun la ba'sa bihi. Ini sanadnya tidak mengapa. Maksudnya tidak lemah dan juga tidak terlalu kuat, ya, cukupnya. Nah, ini yang perlu juga kita ketahui. Dan kemudian ada pendukungnya dan yang lain, walaupun hadis yang mendukungnya hadisnya lemah, tapi bila terkumpul cukup banyak jalannya juga akan menguatkannya, agak menguatkan. Jadi intinya kita sekarang enggak tahu bahwa hadis ini tidak terlalu sahih, tetapi maknanya benar sesuai dengan ayat tadi. Ada, dan juga hadisnya dibawakan bahwa para ulama termasuk Ibnu Katsir mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa pada sanadnya. Dan ini diantara, ya, diantara tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu cukup untuk memuaskan kita, dan juga tidak lemah. Ya. Ini hanya sebatas pengetahuan saja. Tetapi ayat hadis ini kan didukung oleh ayat yang kita baca tadi, sama maknanya, kandungannya. Setelah itu penulis mengatakan wa hadza yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Hadis ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah terletak pada meminta dan mentaatinya. Ya. Jadi itu sebabnya. Sebab untuk meraih ridha Allah apa? Berdoa dan mentaati Allah. Ya. Wa idza radiya ar-rabb tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridha. dan bila mana Ar-Rabbu, Allah yang mencipta, yang maha mencipta, yang maha berkuasa, maha mengatur, telah ridha, maka fakullu khairin, maka semua kebaikan akan pasti ada terdapat pada keridhaannya. Kalau Allah sudah ridha, maka alamat semua yang terjadi, semua yang akan kita alami adalah kebaikan. Apapun keadaannya, kalau Allah sudah ridha. Ya. Kama anna kulla bala'in wa ma'siyatin fi ghadabih. Kalau tadi, sebab keridhaan Allah apa? Berdoa dan mentaati, maka sebab kemurkaan Allah adalah pada setiap balak dan musibah. Adanya balak, adanya musibah disebabkan oleh murkanya Allah. Adanya balak, adanya musibah, itu yang menjadi sebabnya adalah Allah murka. Ya, Allah murka. Dan murka Allah disebabkan oleh maksiat dan dosa. Ya. Ma nazala bala' illa bidhanbin. Tidak ada turun satu balak pun kecuali lantaran dosa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas tampak kerusakan terjadi di daratan dan di lautan. Sebabnya adalah ulah tangan manusia. Dosa-dosa manusia. Kelalaian manusia. Pembangkangan manusia. Allah murka. Maka hasilnya adalah bala dan musibah. Hasilnya adalah bencana dan musibah. Kemudian penulis Ibnu Qayyim menukilkan athar. Dan ini athar nampaknya dari Israiliyat. Waqad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd. Imam Ahmad punya kitab banyak, di antaranya adalah kitab tentang zuhud. Ya, hadis-hadis, riwayat-riwayat yang beliau bawakan dalam kitabnya tersebut tentang zuhud. Ya. Dia membawakan sebuah athar. Atharan, kita kemarin sudah menjelaskan makna athar ya. Ya, perbedaannya dengan hadis. Athar ini lebih umum. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin membuatkan istilah yang sedikit memberikan spesifikasi. Asar ini lebih mengarah kepada perkataan para sahabat, perkataan ulama-ulama, sementara hadis kepada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad membawakan sebuah asar, enggak tahu dari siapa, tetapi bunyinya ya, menukilkan firman Allah. Dan ini asar di sini maksudnya adalah hadisnya. Hadis Qudsi, karena di situ nukilannya firman Allah. Apa kata Allah? Anallah. Apa artinya anallah? Saya Allah. Ya. La ilaha illa ana. Kata Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya. Berarti hadis ini hadis Qudsi. Iza raditu barakt. Iza raditu baraktu. Atau bila mana saya sudah ridha, maka saya akan beri keberkahan. Ini yang berhubungan dengan ungkapan tadi. Kalau Allah sudah ridha, semua berkah. Yang masalahnya mencapai ridha Allah inilah. Dengan apa kita meraih ridha Allah? Dengan selalu meminta, bergantung kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, mentaatinya, mematuhinya, ya, mengimaninya. Itu cara meraih ridha Allah. Kalau sudah Allah ridhai, maka Allah katanya akan selalu memberkahi. Walaysa li barakati muntaha. Walaysa li barakati muntaha. Dan tidak ada batasan dari keberkahanku. Ini menunjukkan bahwa betapa luasnya keberkahan yang dijanjikan oleh Allah kepada siapapun yang diridainya. Ya. Kemudian sebaliknya. Wa idza ghadibtu la'antu. Dan apabila saya murka, maka saya melaknat. Allah kalau murka, maka Allah campakkan. Orang ya, siapa yang dimurkainya dari rahmatnya. Itu makna laknat. Laknat adalah at-tardu an rahmatillah. Mencampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah melanjutkan, wa la'nati, dan laknatku tablughus sabi'a minal waladi. Laknatku akan sampai 7 turunan. Ya. Tetapi ini maknanya, asarnya Israiliyah. Tadi saya ketika baca ini, saya coba cari hadisnya juga tidak ditemukan. Kemudian saya dengarkan syarah dari para ulama. Syekh Al-Fauzan ya, juga mensyarahkan kitab ini. Saya mendahulukan dia padahal pilihannya masih banyak ya. Syekh Abdul Razak juga mensyarahkan, yang lain mensyarahkan. Tapi saya pilih beliau karena beliau saya tahu syarahnya singkat-singkat saja. Untuk hemat waktu juga. Saya belum melihat juga yang lain, mendengar juga yang lain. Tapi beliau juga tidak mengomentari. Dia tidak berikan komentar apa-apa. Dia mengatakan hanya Israiliyat. Hanya cerita riwayat yang dinukilkan dari riwayat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak akan bertopang dan tidak berpijak kepada ungkapan ini. Karena selainnya banyak dalil-dalil yang menegaskan tentang doa, tentang ridha Allah SWT, tentang murka Allah. Banyak selain dari asar ini. Dan asarnya pun tidak dijelaskan dari siapa. Tetapi ini hanya sebatas pendukung saja dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan perlu kita catat baik-baik. Allah SWT maha adil. Kalau Allah murka, tidak akan mungkin yang tidak berdosa dapat murkanya. Ya kan? Ini 7 turunan. 7 turunan. Ini hanya sekedar bukan kenyataannya, tapi maksudnya bisa jadi adalah luasnya atau ancaman laknat dari Allah itu akan tiba walau dalam masa waktu yang lama. Akan terus. Walau sampai 7 turunan. Kalau Allah menetapkan laknat, maka dia akan jatuh, akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang yang tidak bersalah. Kakek neneknya, nenek moyangnya mereka berdosa, nanti sampai 7 turunan semuanya dilaknat oleh Allah. Ini tidak. Ini tidak sesuai dengan kemahaadilan Allah. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah yang dibebankan kepada seorang manusia kecuali yang dia kerjakan. Tidak mungkin dia memikul dosa yang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi ini makna yang terakhir ini. Maksudnya bukan yang tidak bersalah dari cucu-cucunya juga dapat laknat. Tidak. Tetapi ancaman laknat Allah itu walau dalam waktu yang lama dia pasti akan ditimpakan oleh Allah. Kalau riwayat ini, riwayat yang kuatnya, maka itu maksudnya. Bukan karena perbuatan, ini keyakinan orangnya. Bahwa ketika Nabi Adam itu bersalah, maka semua manusia memikul dosanya. Ya. Padahal Allah SWT maha adil. Ya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, bila seseorang berbuat dosa, maka yang lain yang tidak berdosa, tidak akan, walaupun ada hubungan dengan dia, walaupun anaknya sendiri. Apakah kekufuran ayah Nabi Ibrahim menyebabkan Nabi Ibrahim masuk neraka? Ayah Nabi Ibrahim kafir atau tidak? Kafir. Nabi Ibrahim masuk neraka karena kafir ayahnya? Tidak. Ya. Tidak. Dua anak Nabi Adam. Habil dan Qabil. Yang berbuat salah siapa? Qabil yang membunuh. Apakah Habil yang terbunuh juga kena dosanya? Sehingga masuk neraka dapat ancaman semua yang membunuh sampai hari kiamat. Habil dapat dosanya? Tidak. Hanya si pembunuh saja. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi, andai riwayat yang ini benar, maka dia maksudnya bukan dosa dari seseorang nanti akan ditimpakan laknat oleh Allah untuk 7 turunan. Tidak. Bukan itu maksudnya. Adalah hukuman dari Allah akan pasti tiba. Bagi siapapun yang berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ini didukung oleh firman-Nya, "Faman ya'mal waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Syarran yara. Ya, syarnya apapun dosa tidak gratis. Pasti akan ada pengaruhnya. Minimal apa yang dikabarkan oleh Nabi. Idza adznabal abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Bila seseorang itu berbuat dosa, maka diteteskan ke dalam hatinya satu tetesan hitam. Itu tuh. Seberapa dosa yang dibuatnya diteteskan. Itulah pengaruhnya. Itu akibatnya. Itu yang nanti kalau sudah diselimuti hati itu oleh tetesan tersebut, Allah murka. Allah murka. Terus. Ya. Jadi asar yang dibawakan ini hanya sekedar tambahan yang tidak terlalu memberikan pengaruh apa-apa kepada masalah berdoa ini. Kemudian kita arahkan pemahaman, bila Allah melaknat, laknatnya akan sampai 7 turunan, maksudnya akan ditimpakan kepada siapapun yang berhak menerimanya, walau dalam jangka waktu yang lama. Baru didapatkan laknat tersebut, hukuman dari Allah. Ya. Bukan untuk 7 turunan orang yang menerimanya, tapi untuk pelaku yang berhak mendapat laknat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, waqad dallal aqlu wan naqlu wal fitru wa tajaribul umami. Ya, ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha. Kita dahulu ketika belajar baca kitab ini sibuk memberi harakatnya. Ya. Memang yang tidak bisa, yang belum ada ilmu kaidah membacanya, harus memberi harakat. Nanti kan dia bacakan kepada yang lain. Makanya saya tahu ketika pertama kali Buya rahimahullah buka pengajian di Bintan itu, salah satu dari yang hadir di situ paman saya. Ya. Ketika itu dia, mereka baca kitab Tauhid. Ustaz Asbi mungkin masih ingatnya. Baca Majmu' Tauhid. Ya. Orang yang belum pernah baca Quran saja payah-payah, sudah baca kitab gundulnya. Ya, subhanallah. Jadi pengaruhnya luar biasa. Semangat mereka juga untuk bisa membaca. Nanti semangat mereka juga menerangkan kepada yang lain. Dibuatlah harakat-harakat. Nanti dibacakan pula. Dan terkadang ada yang menerjemahkan kata per kata. Nanti subhanallah, ini ilmu yang memiliki modal. Bukan hanya kata-kata. Dia bawakan kitabnya, kemudian setiap dia pulang. Saya itu masih SD ketika itu. Nah, dibacakannya. Kitab Majmu'ut Tauhid. Dibacakan. Ketika itu ada temannya yang sebaya dengan dia yang selalu tidur di rumah. Dan lama mereka cerita-cerita. Kita yang kecil-kecil juga masih nguping. Dia bacakan. Karena sudah ada harakatnya dan sudah diterjemahkan pula. Nah, dibacanya. Inilah pembahasannya. Seakan-akan dia sudah pandai baca kitab kali. Padahal sebatas yang dia dipelajari. Ya. Jadi sekarang ini kan satu pun tidak ada harakatnya. Waqad dallal aqlu wan naqlu wal fitru wa tajaribul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha. Kok bisa begitu bacaannya? Kok bisa begitu bacaannya? Nah, inilah kaidahnya. Jadi dari ilmu di situ kan ada tanda apa ya? Apa namanya itu? Di dalam tanda kutip itu? Di strip ya? Liha wa niha liha terpotong. Ini kalaupun dibuang tidak ada masalah. Ya, dibuang, tidak kita baca pun kalimatnya masih tetap sempurna. Karena dia hanya tambahan untuk menambah penjelasan saja. Ya. Nah, baru nanti menyambung. Ala, jadi kata-kata dalla di awal, waqad dalla itu lanjutannya ala. Dalla ala menunjukkan. Ala anna taqarruba ila rabbil alamina wa talaba. Ya. Mardatihi wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati li kulli khairin. Ini satu ungkapan ini. Ya. kata Ibnu Qayyim, dan sungguh akal. Akal. Naqal, bukan nakalnya, naqal, yaitu nas-nas syar'i, agama. Akal, naqal, fitrah, dan tajaribul umam. Tajarib, pengalaman umat-umat manusia dalam kehidupan mereka. Kan mereka, manusia ini terkadang belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari kejadian. Ya. Nah, dan pengalaman umat-umat manusia. Nah, ada tambahan tadi. Ala ikhtilafi ajnasiha. Dari jenis yang bermacam-macam. Agama, keyakinan yang berbeda-beda. Milal, millah itu agama. Nihil, nihal, jamak dari nihlah. Artinya juga agama atau sekte atau ideologi atau apapun keyakinan. Ya. Dengan berbagai macam agama, keyakinan, bangsa, suku. Ya. Pengalaman-pengalaman setiap manusia itu menunjukkan akal, naqal, kemudian pengalaman fitrah dan juga pengalaman kehidupan manusia dengan berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai akidah, keyakinan, menunjukkan bahwa at-taqarruba, mendekatkan, bertaqarrub itu mendekatkan diri. Keridoannya itu yang pertama ya. Ini hasil dari logika akal, kemudian nas-nas agama yang diturunkan oleh Allah, apapun agama yang diturunkan oleh Allah, kemudian fitrah manusia, kemudian pengalaman manusia dalam dan al-birra dengan ihsan ini dibedakan walaupun artinya sama. Ini sama dengan iman dengan Islam. Sama dengan fakir miskin. Kalau dia digabungkan maknanya terpisah. Kalau dia berdiri sendiri maka mencakup yang lainnya. Bila dikatakan Islam maka iman sudah masuk. Tetapi kalau digabungkan iman dengan Islam maka Islam maksudnya adalah peramal perbuatan yang Islam yang berhubungan dengan amalan. Kalau iman, keyakinan. Fakir dengan miskin juga. Kalau dia fakir saja, maka miskin sudah dimasuk. Miskin, maka fakir juga masuk. Kalau digabungkan kedua-duanya seperti dalam ayat asnaf sedekah ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka ketika digabungkan maknanya terpisah. Fuqara itu lebih sempit hidupnya daripada miskin. Fakir lebih sempit hidupnya daripada miskin. Sama dengan ihsan dengan bir. Al-bir, bukan bir dalam bahasa kita. Al-bir, perbuatan baik. Ihsan juga perbuatan baik. Laisal birra, bukanlah sebuah perbuatan baik itu. Ini kata bir. Al-ihsan juga artinya kebaikan, perbuatan baik. Tetapi kalau digabungkan, maka al-bir itu adalah berbuat baik dengan membantu orang. Sementara ihsan berbuat baik dengan mencegah dari menyakiti. Ini diantara perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ada yang lain lagi ya. Kita bukan sedang menjelaskan itu. Tapi ini maksudnya. Bahwa berbuat baik. Berbuat bir dengan berbuat ihsan kepada makhluk. Yang pertama tadi. Mendekatkan diri kepada Allah. Pencipta alam semesta. Kemudian berbuat baik kepada sesama. Merupakan min a'zamil asbabil jalibah. Merupakan sebab yang terbesar. Ini catat baik-baik. Ini dalilnya bukan hanya agama kita. Tetapi ini dalilnya akal, naqal, fitrah, dan pengalaman hidup manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari ini. Makanya semua orang yang masih membawa fitrah manusianya akan melakukan kebaikan-kebaikan karena mereka tahu bahwa itu yang akan mendatangkan kebaikan, keberkahan. Apapun agamanya. Ya. Makanya dalam agama yang lain pun diajarkan. Ya. bahwa bertaqarrub kepada Allah Rabbul Alamin dan mencari keridhaannya kemudian berbuat baik kepada sesama itu merupakan sebab terbesar yang mendatangkan setiap kebaikan. Ini berbicara tentang sebab akibatnya. Ini konteksnya apa? Sebab beliau bahwa dalam hidup ini semua yang berhubungan dengan manusia itu tidak lepas dari hukum sebab akibat. Dari hukum sebab akibat. Dan sebab untuk meraih keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada pencipta alam semesta, mencari keridhaannya dan berbuat baik dengan apapun caranya, baik dengan memberikan kebaikan atau menahan menyakiti orang dalam hidup ini, itu merupakan sebab yang paling besar, bukan satu-satunya, tetapi min a'zamil asbabil jalibah, merupakan sebab terbesar yang mendatangkan. Jalibah artinya mendatangkan. Jalibah artinya mendatangkan. A'zam terbesar, sebab-sebab, ya, sebab-sebab terbesar yang mendatangkan setiap kebaikan. Ini kaidah. Dan dalilnya apa? Itu tadi. Dan ini tidak akan ada yang memungkirinya. Kemudian wa'addaduha min akbaril asbabil jalibati li kulli syarrin. Ini kebalikannya. Wa'addaduha dan lawannya. Kalau tadi taqarrub kepada Allah, berarti lawannya menjauh dari Allah. Matalabu mardatihi, lawannya melakukan apa yang dimurkai. Kemudian berbuat baik dengan berbagai macam bentuk kepada sesama manusia, kepada makhluk. Lawannya menyakiti dengan berbagai cara. Itu min akbari. Kalau tadi a'azam, di sini akbar. Ini sama saja. Min akbaril asbabil jalibah merupakan sebab terbesar yang mendatangkan setiap keburukan. Ini kaidah dalam kehidupan manusia yang pokok dasarnya adalah akal, nakal, fitrah, dan kebiasaan pengalaman hidup manusia sehari-hari. Semenjak sejarah manusia pertama sampai hari ini. Ya. Famastujlibat ni'amullah wastudfi'at niqamuhu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaih wal ihsani ila khalqihi. Ini lanjutannya. Dan tidaklah fama, dan maka tidaklah ustujlibat. Tadi jaliba artinya al jaliba, tadi artinya apa? Mendatangkan. Ustujlibat didatangkan. Ya, karena asal katanya jalaba, jim la ba. Maka tidaklah didatangkan ni'amullah, nikmat-nikmat Allah, wastudfi'an, dan ditolak niqamuhu, lawan dari nikmat. Nikmat kalau bahasa kita sama aja ya, terkadang pakai strip di atas, sekarang pakai ka ya. Kalau bahasa Arab beda, pakai ain dengan qaf berlawanan dia. Kalau ain dia nikmat, kalau qaf lawannya. Qaf, niqmah. Hurufnya hampir sama, bedanya ain dengan qaf saja. Niqmatun itu murka, bencana. Kalau nikmat, nikmat. Kalau bahasa kita yang pakai strip di atas itu, apa tanda apa itu? Nah, itu baru nikmat. Kalau terkadang orang gunakan pakai ka juga. Nikmat. Itu juga artinya. Ya, itu juga artinya. Ya. Dan ini tidak berpengaruh apa-apa, karena itu berbeda bahasa. Kalau bahasa Arab, nain ainnya nikmat, kalau yang lawannya niqmah. Niqmah. Jadi di sini tidaklah ditolak nikmat, maksudnya adalah bencana. Bimithli ta'atihi, dengan seumpama atau seperti ketaatan kepada Allah. Wattaqarrubi ilaih, dan bertaqarrub kepada Allah. Tidak ada yang mampu, ini maksudnya, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada sebab sarana untuk menolak bencana sekuat-kuatnya lebih dari apa? Dari mentaati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini kaidah. Dan juga berbuat baik kepada makhluk. Makanya di antara kata para ulama, di antara sebab sembuhnya sebuah penyakit itu dengan berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada sesama makhluk ini bisa menjadi penyebab kesembuhan. Makanya Nabi mengatakan dawu mardakum bis sadaqat. Ya. Obatilah yang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Jadi bersedekah itu obat. Berbuat baik kepada sesama itu penyebab datangnya kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan, sebaliknya dan begitu juga menolak bencana-bencana. Makanya saya tahu apakah itu ungkapan atau tidak. Apakah hadis ya, riwayat. Baru tadi di ujung lidah tetapi hilang lagi dia. Ini. Sana'i'u ma'ruf taqi masari'as su'. Apa artinya? Sana'i'u. Sad, nun, alif, hamzah yang berumah sampan. Kemudian ain. Sana'i'u. Pelaku-pelaku. Ma'ruf apa artinya? Nah, pelaku-pelaku kebaikan. Itu yang tadi ihsan kepada makhluk. Sana'i'u ma'ruf. Pelaku-pelaku atau perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Taqi melindungi. Wiqaya melindungi. Masari asu. Bencana-bencana seketika. Ya. Jadi terkadang kita terhindar dari bencana karena sebabnya kita berbuat baik. Ya. Dan bahkan rahmat Allah turun karena perbuatan baik. Kasih sayang Allah, ampunan Allah diturunkan kepada perbuatan baik. Kita mendengar hadis Nabi tentang seorang dari Bani Israel yang pekerjaannya berzina. Laki-laki. Ada dua riwayat, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kedua-duanya riwayat dalam sahih. Laki-laki yang kerjanya berzina, berzina, berzina. Nah, kemudian dia berjalan dan kehausan. Cari air sana-sini. Ya. Dapat dia sumur. Masuk ke dalam sumurnya. Tiba di dalam, minum dia. Tidak ada timba, makanya turunnya. Nah, susah-susah naik ke atas lagi. Tiba di atas, tiba-tiba dilihatnya seekor anjing kehausan. Menjulurkan lidah kehausan. Ya. Timbul rasa kasihannya. Dan dia mengatakan, anjing ini merasakan tadi apa yang saya rasakan tadi. Dan dia sangat membutuhkan air. Terpaksa dia turun lagi. Tadi dia turun itu karena dorongan, dia turun karena dorongan apa? Haus. Yang luar biasa. Orang kalau sudah sebegitu hausnya, apapun caranya, dia harus bisa minum. Ya. Maka turun. Sekarang tidak ada dorongan itu lagi. Dorongannya belas kasihannya dan merasakan apa yang mengembalikan rasa yang dirasakannya tadi kepada anjing. Turun lagi dengan susah-susah. Dan tidak ada tempat untuk membawanya. Sepatunya dibukanya. Ya. Kalau tadi ke sepatunya mungkin telapaknya masih ada rigi-riginya, bisa naik ya. Sekarang dengan telapak kaki yang licin. Bayangkan sepatu itu dipegangnya. Tidak, kan naiknya begini. Ya. Gimana caranya bawa sepatunya? Diletakkan di tempat yang bersih. Digigitnya. Itu penyebab semuanya adalah belas kasihannya kepada anjing. Seekor anjing. Seekor anjing. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya karena kasih sayangnya. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ini yang disepakati oleh semua manusia. Dan agama Islam yang paling sempurna mengarahkannya. Dengan nas-nas agama. Kemudian ada satu alinea lagi. Jangan apa? Ini panjang sekali ya. Ya. Ada satu alinea lagi. Wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirati wa husula asyururi fid dunya wal akhirati fi kitabihi 'alal a'mal. Tartibal, berarti kan harakatnya, tartibal jazai 'alal syarti wal ma'luli 'alal 'illati wal musabbabi 'alas sababi. Ya. Allah telah meletakkan hasil atau tertib itu membuatkan sebab terjadinya atau sarana. Ya. Terjemahannya tadi di situ apa? Yang buka buku terjemahan. Apa terjemahannya? Apa? Nah, menghubungkan terjadinya kebaikan. Kalau saya menjadikan sarana, Allah meletakkan sebagai sarana, rattaba. Ya, cetakan lain ada? Sama. Mengaitkan, nah, bisa juga. Ya. Rattaba mengaitkan atau menjadikan sarana untuk husulal khairan, untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian meletakkan, mengaitkan, menjadikan sarana untuk husulal syururi fid dunya wal akhirah, didapatkan atau berakibatnya keburukan di dunia dan di akhirat. Di akhirat, di dalam Al-Quran, Allah mengaitkannya dengan perbuatan. Alal amal, perbuatan, tindak tanduk, amal. Jadi sebab akibat ada. Jadi amalan kita, kita yang menanam, yang menuai juga kita. Itu kata pepatah kita ya. Anda yang menanam, Anda yang menuai. Menanam kebaikan, hasilnya kebaikan. Menanam keburukan, hasilnya keburukan. Itu yang sesuai dengan ungkapan ini. Dan itu pengaitannya oleh Allah, itu kaitannya sangat kokoh. Tartibal jazai ala syarti. Kaitannya sebagai balasan yang merupakan syarat. Bila Anda begini, hasilnya begini. Ya, itu jazak terhadap syarat. Atau sebab akibat. Ya, ma'lul alal illah, musabab ala sabab ini sama. Karena makna dari illah, sebab. Illah, illatun bahasa Arab sama dengan sababun. Ma'lulun sama dengan musabab. Jadi hanya sebatas perbedaan ungkapan atau sinonim saja. Bahwa Allah menjadikan semua kebaikan yang didapatkan di dunia dan di akhirat, semua bentuk keburukan, kesusahan yang didapatkan di dunia dan di akhirat itu penyebab atau dikaitkan oleh Allah, penyebab utamanya adalah perbuatan. Yang merupakan syarat hukum sebab akibat. Itu mungkin. Hukum sebab akibat. Hukumnya sebab akibat. Sebabnya adalah amalan perbuatan, maka akibatnya itu. Kalau amalannya baik, maka akibatnya baik. Kalau amalannya buruk, akibatnya buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهْ. Banyak dalam Al-Quran yang saya susah untuk menghadirkan sekarang ini. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari perbuatan buruk, maka perbuatan buruk juga. Ya. Perlu guru namanya nampaknya nih. Ini guru kita. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Surat Al-An'am 160. Ya. Ini yang baik balasannya baik, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Dua konteksnya di sini ya. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang itu, tapi saya rasa cukup untuk sementara tentang kaedah tadi. Allah mengaitkan dihasilkannya kebaikan dunia akhirat atau berakibat buruk di dunia di akhirat dikaitkan di dalam Al-Quran. Makanya di sini kita mencari ayat-ayatnya. Al-Quran sangat banyak Allah kaitkan dengan nanti ada ya, maaf. Saya lupa bahwasanya nanti akan ada uraiannya setelah ini. Nanti akan ada uraian dari penulis setelah ini dengan panjang lebar malah. Dan saya sudah baca semuanya ayat-ayat yang berkenaan dengan itu semua. Perbuatan di dunia ini itu penyebab dari apapun yang akan terjadi. Bila mana baik maka baik, bila mana buruk maka buruk. Sebagai hukum sebab akibat. Al-jaza' ala syarti, al-ma'lul ala al-illah, wal-musabab ala sababi. Saya ingin lihat terjemahannya, apa yang diartikan oleh orang untuk ungkapan terakhir tadi. Sampai perbuatan di dalam Al-Quran diletak, dikaitkan oleh Allah kepada perbuatan. Setelah itu apa terjemahannya? Banyak sekali, keluar jauh sekali keluarnya. Ya. Yang lain? Dia intinya hukum sebab akibat, itu saja. Itu sebenarnya Ibnu Qayyim juga sebenarnya intinya adalah sebab akibat. Dia membuatkan ungkapan-ungkapan tadi balasan dengan syarat. Anda keluar maka ada hukumannya. Anda begini balasan terhadap sebuah perbuatan yang disyaratkan. Bila rajin pangkal pandai. Itu kan sebab akibat. Itu jazak ala syarti. Bila Anda rajin maka Anda akan bisa menjawab di ujian. Itu maka akan pandai. Itu di antara contohnya. Ma'lul dengan illah itu sebab akibat. Ma'lul artinya yang akibat. Illah itu sebab. Musabab dengan sebab itu kata lain dari ma'lul dengan illah. Saya ingin melihat para penerjemah ini menerjemahkan secara letterlek, ternyata tidak. Mereka kembangkan dan mereka hanya mengungkapkan makna secara umum saja. Jadi intinya adalah Allah mengaitkan semua kejadian di dunia di akhirat, baik yang buruk maupun yang baik, itu penyebabnya adalah perbuatan. Di dalam Al-Quran nanti akan ada penjelasannya di sini. Wahadha fil Qur'ani, perhatikan. Wahadha fil Qur'ani yazidu ala alfi mawdi'in. Tentang ini, pengaitan hasil yang buruk, hasil yang baik, yang Al-Quran kepada perbuatan itu dalam Al-Quran lebih dari 1000 tempat. Kata Ibnu Qayyim. Tentang menyebabkan, mengaitkan sebab hukum, sebab akibat ini dalam Al-Quran itu lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran. Nanti akan dia sebutkan contoh-contohnya.